بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن المبين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في القرآن المبين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. معاشر المسلمين، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه. أولا، نحمد الله تعالى. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada pagi kali ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di suatu majlis thalabul ilm, duduk di suatu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mempelajari agama Allah, dalam rangka tafaqquh fid-din. Dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju ke surga. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Beliau bersabda bahwasanya barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, mempelajari ilmu, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan juga mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Orang-orang yang Allah berikan kebaikan yang sangat banyak. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maka barang siapa yang Allah kehendaki pada seseorang kebaikan, maka Allah akan pahamkan pada orang tersebut dalam perkara agamanya. Maka alamat seseorang itu mendapatkan kebaikan dari Allah, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat mulia, apabila seseorang itu paham dalam perkara agamanya. Maka inilah yang dijadikan ukuran seseorang itu mulia atau tidaknya. Seseorang itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dilihat kadar keilmuannya. Semakin seseorang itu berilmu, semakin seseorang paham dalam perkara agamanya, alamat seseorang itu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah ayat yang menunjukkan bahwasanya seorang yang berilmu itu mulia, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman, kemudian berilmu, dan beramal dengan ilmunya tersebut. Beramal dengan ilmunya tersebut. Maka itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kainan man kan, siapapun orangnya. Tidak dikenal dari manapun orangnya. Tidak dikenal dari suku manapun, tidak dikenal dari mana asalnya. Kapan seorang itu menyandang dirinya seorang yang beriman, berilmu, kemudian beramal soleh, itulah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bil asma'ihi husna wa sifatihi al-ula, dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, mudah-mudahan kita seluruhnya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berilmu, beriman, kemudian beramal saleh. Innahu waliyyu dzalik wal qadir 'alaihi. Ma'asyiral al-ikhwah, waffaqni Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Maka kesempatan pagi kali ini sedikit kami akan membacakan suatu risalah dalam kitab Al-Masailul Jahiliyah. Nah, kemudian di jelaskan oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, dan mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan ini bisa berfaedah bagi kita seluruhnya dan bisa kita amalkan . Maka dalam kitab tersebut terangkan dalam poin yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua dari masail-masail jahiliyah. Jadi ini tentang masalah-masalah berkaitan tentang kebiasaan atau keyakinan orang-orang jahiliyah. Maka kita perlu mengetahui perkara-perkara jahiliyah tersebut, supaya kita bisa menjauhi perkara jahiliyah tersebut. Kita mengetahui yang namanya kesyirikan. Kita mengetahui yang namanya kemaksiatan. Kita mengetahui yang namanya kemungkaran-kemungkaran. Itu supaya kita bisa menjauhi. Bukan untuk kita lakukan, tetapi supaya kita menjauhi. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian pensyair, "Araftu syarra lali syarri walakin litawaqih." Waman lam ya'rif syarra min al-khair yaqa fi. Katakan sebagian pensyair Arab, saya mengetahui kejelekan bukan untuk saya lakukan kejelekan tersebut. Tetapi saya mengetahui kejelekan untuk mengantisipasi, menjaga, mewaspadai yang namanya kejelekan tersebut. Maka barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka kemungkinan besar orang tersebut akan terjatuh dalam perkara apa? Kejelekan tersebut. Jadi kita perlu mengetahui yang namanya kesyirikan. Kita perlu mengetahui yang namanya al-muhdatsah, yang namanya bid'ah. Kita mengetahui yang namanya ini adalah bentuk kemaksiatan-kemaksiatan. Maka kita dengan pengetahuan tersebut akan menjauhi. Bukan kita untuk mengamalkan, untuk melakukan, tetapi untuk menjauhi. Maka alamat seseorang kalau tidak mengetahui yang namanya kesyirikan, tidak mengetahui yang namanya bid'ah, tidak mengetahui yang namanya kemaksiatan, kemungkinan besar dia akan terjatuh dalam ini. Karena dia enggak mengetahui, enggak mengilmui ini ternyata adalah kesyirikan. Ini adalah bid'ah, ini adalah kemaksiatan. Maka kita mengetahui yang namanya masail-masail jahiliyah seperti ini supaya kita bisa menjauhi yang namanya kejelekan-kejelekan tersebut. Maka para ulama menerangkan tentang masalah-masalah seperti ini. Bahkan dikarang kitab-kitab yang tersendiri berkaitan tentang pembahasan kesyirikan, berkaitan tentang yang namanya bentuk-bentuk kesyirikan, dijelaskan oleh ulama kita rahimahullahu taala wa hafidhahumullahu taala. Nah, maka dalam poin yang kedua ini, dalam masalah jahiliyah ini, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menerangkan tentang perkara perpecahan umat. Maka termasuk dalam perkara-perkara jahiliyah itu adalah tafarruq fi ibadatihim wa dinihim fi dinihim. Perpecahan di dalam agamanya, perpecahan di dalam ibadah-ibadahnya. Maka beliau mengatakan tafarruq ahlul jahiliyah fi ibadatihim wa dinihim. Perpecahan orang-orang jahiliyah di dalam ibadah-ibadah mereka dan agama-agama mereka. Maka beliau mengatakan annahum mutafarriquna fi dinihim kama qala ta'ala. Maka mereka itu bercerai-berai, berpecah belah di dalam agama mereka. Sebagaimana Allah taala berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka setiap dari kelompok, setiap dari golongan, mereka itu membangga-banggakan apa yang ada pada mereka. Maka termasuk kebiasaan adatul jahiliyah itu adalah bercerai-berai. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan seterusnya. Maka dalam Islam yang namanya tafarruq ini adalah perkara yang sangat diperingatkan supaya dijauhkan perkara tersebut. Maka termasuk kerusakan-kerusakan di dalam agama itu adalah tafarruq. Berpecah belah. Bercerai-berai. Membanggakan setiap kelompoknya apa yang ada pada mereka. Qala wa kadzalika fid dunyahum wa yarawna anna dzalika huwa shawab. Begitu juga di dalam perkara dunianya. Ini secara otomatis kalau yang namanya perkara agamanya bercerai-berai, dunianya juga akan mengikutinya. Maka mereka menganggap bahwasanya hal seperti itu adalah kebenaran. Di orang-orang yang kelompok-kelompok berkelompok-kelompok, mereka menganggap semuanya adalah benar. Semuanya adalah benar. Maka semakin mereka nampak perpecahan mereka, karena apa? Menganggap dirinya mereka itu benar. Apa yang ada pada kelompoknya, apa yang ada pada organisasinya, apa yang ada pada partainya, itulah yang paling baik. Padahal semuanya mengaku seorang muslim. Mengaku dirinya adalah seorang muslimin. Tetapi nasallahu salamah, perbuatannya adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Fa'ata bil ijtima' fid din biqaulihi, maka Allah datangkan, Rasul membawa suatu agama yang sifatnya agama tersebut adalah al-ijtima', bersatu, tidak bercerai-berai. Maka dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi." Ya Allah telah mensyariatkan kepada kalian dari agama ini, yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, dan yang kami wasiatkan kepada engkau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan yang kami wasiatkan juga kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa, dan kepada Isa dan kepada Musa dan kepada Musa dan Isa, agar menegakkan agama dan tidak bercerai-berai. Maka inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya agar menegakkan agama dan tidak bercerai-berai di dalamnya. Dan Allah taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memperpecah belah agama, bercerai-berai di dalam agamanya, mereka itu apa? Berkelompok-kelompok. Dan engkau sama sekali, wahai Muhammad, bukan termasuk dari mereka. Bukan termasuk dari mereka. Qala wa nahana an musyabatihim biqailihi, dan juga Allah melarang supaya kita tidak menyerupai orang-orang jahiliyah, menyerupai orang-orang musyrikun yang mereka itu dalam agamanya bercerai-berai. Bercerai-berai. Maka dalam firman-Nya Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ اَفْتَفَرَّقُوا وَاَكْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, orang-orang yang berselisih setelah datang kepada mereka yang namanya al-bayyinat, keterangan. Telah datang kepadanya syariat, telah datang kepadanya al-huda wa nur, tetapi mereka masih bercerai-berai. Maka Allah mentahdir, janganlah kalian itu seperti mereka, keadaannya orang-orang musyrikun nasallallahu salamah, yang mereka itu bercerai-berai di dalam agama mereka. وَنَهَانَا أَن تَفَرَّقُوا فِي الدُّنْيَا بِيَقُولُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Dan juga Allah melarang bercerai-berai dalam perkara dunia juga. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian itu bercerai-berai. Maka ini ayat-ayat yang disebutkan oleh sahibul matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam masalah yang kedua ini, maka akan diterangkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Maka beliau mengatakan, asy-syarh hadhihi al-mas'alatu ats-tsaniyah min masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah masalah yang kedua dari masalah-masalah jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya, menyelisihinya. Jadi perkara jahiliyah ini yang disebutkan dalam kitab ini, ini perkara-perkara yang diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah menyelisih mereka orang-orang jahiliyah terhadap perkara-perkara seperti ini. Maka ini adalah Masalah yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang-orang jahiliyah, yaitu masalah tafarruq fid din, perpecahbelahan di dalam perkara agamanya. Wa hiya anna al-ahla al-jahiliyah kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum. Yang mana orang-orang jahiliyah mereka itu bercerai-berai di dalam perkara agamanya dan juga dalam perkara dunianya. Wa sifatuhum tafarruq wa ikhtilaf. Dan sifat mereka itu apa? Orang-orang jahiliyah berselisih, bercerai-berai, pertikaian antara mereka. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, sifat-sifat orang jahiliyah Allah sebutkan di dalam ayat ini, wala takunu minal musyrikin. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang musyrikin. Maka kita tidak boleh menyerupai orang-orang musyrikin, orang-orang kufar. Baik dalam perkara akidah, baik dalam perkara ibadah, baik dalam perkara al-akhlak, budaya, bahkan yang lebih kecil dari itu, berkaitan dengan pakaian, berkaitan dengan ucapan. Ini terlarang kita meniru-niru mereka, menyerupai orang-orang kufar, orang-orang musyrikun. Maka dalam perkara seperti ini banyak kaum muslimin yang mereka itu tidak memahami tentang masalah ini. Sehingga mereka, nasallallahu salamah, mereka sadari atau tidak sadari, mereka itu mengikuti orang-orang musyrikun. Mengikuti orang-orang musyrikun. Dalam pakaiannya, dalam ucapannya, bahkan waliyadzubillah dalam akhlaknya. Kalau kita lihat keadaan kaum muslimin, orang-orang yang di sekitar kita, banyak dari mereka itu yang sudah meninggalkan agama Islam. Kemudian mereka malah menggantikan dengan mengikuti budaya-budaya orang-orang kufar, orang-orang musyrikun. Nasallallahu salam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk darinya. Maka cukuplah hadis seperti ini sebagai pegangan seorang yang beriman, seorang muslim dan muslimah. Dalam menjalankan kehidupannya ini. Artinya apa? Bahwasanya jangan sampai kita mengikuti budaya-budaya mereka. Mengikuti tradisi mereka. Mengikuti agama mereka. Mengikuti akhlak mereka. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir, memeringatkan kepada umatnya agar jangan mengikuti mereka. Maka sifatnya orang-orang musyrikun di sini, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian itu seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syia. Yang mereka itu adalah bercerai-berai di dalam agama mereka. Dan mereka menjadi apa? Berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dari mereka itu membanggakan apa yang ada pada mereka. Dan ini yang kita saksikan. Tatkala terjadi yang namanya perpecahan di kalangan umat Islamiyah, di tengah-tengah kaum muslimin, kelompok A, B, C dan seterusnya, sangat banyak kelompok ini, mereka membanggakan apa yang pada mereka. Tidak ada ceritanya yang satunya memuji satunya. Justru satunya menjatuhkan yang satunya. Saling menjatuhkan, saling meremehkan, kemudian apa, mengangkat kelompoknya, mengangkat golongannya dan seterusnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah termasuk budaya-budaya orang-orang jahiliyah yang mereka itu membanggakan apa yang ada pada kelompoknya. Menjatuhkan satunya, menjelekkan satunya, kemudian membangga-banggakan apa yang ada padanya. Qala wa hadhi sifatu ahli al-jahiliyah min al-yahudi wan nasara wal wataniyin. Beliau mengatakan bahwasanya ini adalah sifatnya orang-orang jahiliyah. Sifatnya orang-orang jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasara dan orang-orang penyembah-penyembah patung. Yang mereka itu adalah orang-orang jahiliyah. Kanu ala hadha namat mutafarriqina fi dinihim. Mereka lah yang mereka tempuh keadaannya seperti itu. Mereka menempuh keadaan seperti itu. Berpecah belah, bercerai-berai di dalam agamanya, membanggakan apa yang ada pada mereka. Wa yantasibu ilaihi an-nasraniyah yad'u ila nasraniyah wal yahudiyah tad'u ila al-yahudiyah wa qulun min ad-diyanatain yukaffir ad-diniyah al-ukhra. Jadi orang Nasara mendakwahkan, menyerukan, membanggakan apa yang ada padanya, kemudian apa? Menganggap meremehkan satu yang agama yang lainnya. Kemudian begitu juga Yahudi. Membanggakan apa yang ada padanya, kemudian menjatuhkan, meremehkan apa yang ada pada agama yang lainnya. Ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keadaannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang mereka itu berpecah belah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa qalatil yahudu laysatil nasara 'ala syai'." وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. Maka orang-orang Yahudi mereka mengatakan kepada orang-orang Nasara, orang-orang Nasara itu laisa ala syai', artinya enggak ada pegangannya, meremehkan maknanya. Orang-orang Nasara itu tidak ada apa-apanya. Kemudian orang Yahudi bagi orang Nasara bagaimana? Waqalatin Nasara. Berkata orang Nasara, laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi itu enggak ada apa-apanya. Wa hum yatluna alkitab. Mereka itu sama-sama membaca kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Begitu juga itulah ucapan orang-orang yang semisal dari mereka, yakni orang-orang musyrikun yang mereka tidak mempunyai kitab, itu ucapannya seperti itu juga. Orang-orang Yahud seperti orang-orang Yahudi wan Nasara. Alladzina la ya'lamuna humul musyrikun li'annahum lahum la kitabun lahum wa la laysa lahum dinun samawi. Maka orang-orang yang tidak mengetahui itu adalah orang-orang musyrikun di dalam ayat ini, dalam firman-Nya, qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Ini yang dimaksudkan adalah orang-orang musyrikun. Yang mereka itu apa? Tidak memiliki kitab yang diturunkan dari langit. Wa hum aidan yukaffiru ba'dhum ba'dhum ba'dha. Begitu juga mereka itu saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Yukhalifu ba'dhum ba'dha, menyelisih sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Allahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Maka Allah lah yang akan menghakimi, memutuskan perselisihan yang ada pada mereka pada hari kiamat. Fima kanu fi yakhtalifun. Yani menghukumi, menghakimi apa yang mereka perselisihkan. Ai bayyana Allah Subhanahu wa taala huwa min qala ay bayyana Allah Subhanahu wa ta'ala man huwa 'ala al-haq wa man huwa 'ala al-batil wa dinullahu wahid kama qala ta'ala. Maka Allah Ta'ala menerangkan bahwasanya siapakah yang di atas kebenaran dan siapakah yang di atas kebatilan. Maka bahwasanya agama Allah itu adalah hanyalah satu. Dinul wahid. Dinul Islam. Maka seluruhnya para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir seluruhnya menyerukan ad-dinul Islam. Menyerukan untuk bersatu di atas dinul Islam. Maka sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka agama Allah adalah dinul wahid, agama yang satu. Dan seluruhnya manusia diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tidak menyekutukannya. Inilah dinul Islam. Dinul Rusul, agamanya para rasul. Mereka satu di dalam agamanya, menyerukan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Maka beliau mengatakan, fadinullah wahidun li jami'il khalqi minal yahudi wal nasari wal watani wal arabi wa ajami. Maka agama Allah itu adalah satu untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk. Apakah orang Yahudi atau Nasara atau orang penyembah patung atau orang Arabnya atau orang selain Arabnya, seluruhnya untuk menyembah Allah saja. Seluruhnya diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Diperintahkan seluruhnya untuk mewujudkan yang namanya tauhid. Mengamalkan yang namanya tauhid. Ikhlasu lillahi wahdah fi dini. Mengikhlaskan agama hanya kepada Allah. Inilah agama yang diserukan oleh para rasul dari awalnya sampai yang terakhirnya. Lakin haula'i farraqu dinahum wa saru likulli ta'ifatin minhum dinun yakhtalifu 'anid dinil akhar, fal yahudu anfusuhum kanu mukhtalifina fima bainahum wan nasara kanu mukhtalifina kanu firaqan mukhtalifa wa hum al'an 'ala ikhtilaf. Tetapi keadaannya mereka bagaimana? Orang-orang musyrikun, orang-orang Nasar, orang-orang musyrikun, mereka itu bercerai-berai di dalam agama mereka. Setiap kelompok membanggakan apa yang ada pada mereka. Yahudi membanggakan apa yang ada pada mereka. Orang Nasrani membanggakan apa yang ada pada mereka. Wal Yahud anfusuhum kanu mukhtalifin. Orang Yahudi berpecah belah, bercerai-berai. Wa Nasara begitu juga, bercerai-berai. Sampai sekarang. وكذلك العرب الوثنيون المتفرقون في عبادتهم. Begitu juga orang-orang Arab, dari orang-orang yang menyembah patung, mereka itu bercerai-berai di dalam ibadah mereka. Minhum may ya'budu syams, minhum may ya'budu al-qamar, wa minhum may ya'budu al-asnam, wa minhum may ya'budu al-mala'ikah, wa minhum may ya'budu al-awliya'is was-salihin, wa minhum may ya'budu al-asjar wal-ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, di antara mereka ada yang menyembah bulan, di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh, para wali, di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Ini keadaannya orang-orang musyrikun. Al-wataniyun. Hadhi halatu ahli al-jahiliyah minal kitabiyyin aw minal kitabiyyin wa ummiyyin la yajma'uhum dinun. Inilah keadaan orang-orang ahli kitab dan keadaan orang-orang musyrikun, penyembah patung. Mereka bagaimana? Tidak bersatu di dalam agama mereka. Tidak bersatu di dalam agama mereka. Wa indahum hizbiyat, dan mereka itu ada dan kelompok-kelompok al-hizb. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Keadaannya mereka setiap kelompok, setiap hizb tersebut membanggakan apa yang ada pada golongannya, kelompoknya, hizbnya. Wahada min tamamil uqubah wal ibtila. Maka ini adalah sebesar-besar iqab, sebesar-besar musibah yang menimpa kepada mereka, yaitu apa? Bercerai-berai. Maka dari sini kita bisa memahami yang namanya perceraian, perselisihan, tafarruq fiddin itu merupakan adab. Maka batin sebagian ucapan orang, sebagian kelompok yang mereka mengatakan ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan umat saya ini adalah rahmat. Mereka mengatakan ini adalah hadis, padahal ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang dhaif sekali. Dibangga-banggakan dengan ucapan seperti ini, ikhtilaf ummati rahmah. Kalau kita lihat ternyata adalah hadis yang sangat lemah sekali. Maka bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya ikhtilaf syar. Ikhtilaf itu adalah kejelekan. Yang namanya kejelekan itu adalah adab. Maka kita katakan bahwasanya ikhtilaf itu adalah adab. Ikhtilaf itu adalah adab, bukan rahmat. Sebagian kelompok, dari kelompok-kelompok Islam, atau sebagian golongan, mereka mengatakan bahwasanya ikhtilaf perselisihan itu adalah rahmat. Biarkan berselisih, tidak mengapa. Maka ini adalah bukan dakwah Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada umatku di dalam agama mereka, melarang bercerai-berai di dalam agamanya. Allah juga memerintahkan kepada umat seluruhnya untuk bersatu, bukan bercerai-berai. Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas tadi menunjukkan bahwasanya perintah agar bersatu di dalam agama, tidak boleh bercerai-berai. Maka seorang muslim, seorang mukmin wajib baginya untuk menutup celah-celah, pintu-pintu yang bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat. Yang bisa menimbulkan perpecahan di tengah-tengah para penuntut ilmu. Apalagi ahli sunnah wal jamaah. Apalagi yang namanya as-salafiyun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang harus paling hirs, paling bersemangat untuk menyatukan umat dan menutup segala celah yang bisa menimbulkan perpecahan. Maka waliyadzubillah, jangan sampai justru para penuntut ilmu itulah orang-orang yang paling cepat berpecah belah. Waliyadzubillah, di mana ilmunya? Betapa ayat yang telah dia dengar, betapa banyak hadis yang telah dia dengar, tetapi tidak ada pengamalannya. Maka kita seluruhnya wajib bagi kita untuk menjaga yang namanya al-istima' fid-din, persatuan dalam agama. Dan kita jauhkan segala yang namanya tafarruq fid-din, perpecah belahan di dalam agama, bercerai-berai. Maka inilah keadaan orang-orang jahiliyah yang mereka itu apa? Berpecah belah. Maka yang namanya pecah belahan ini adalah merupakan adab, bukan suatu rahmat. Qala kaulul insanu yafrahu bima huwa alaihi minal batil kana alwajib al-aqd. Maka bagaimana bisa dikatakan itu adalah rahmat? Setiap orang membanggakan apa yang ada pada mereka, baik yang salah, baik yang mungkar. Pokoknya kalau yang ada pada kelompoknya, golongannya, partainya, mereka banggakan. Tanpa melihat timbangan syar'i. Tanpa melihat dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang jelas kalau sudah ada pada kelompoknya, sudah ada keputusan dari Dewan Pusatnya, sudah itulah kebenaran. Itulah yang hak. Nas'alullah salam. Maka apakah pantas keadaan seorang muslim seperti ini? Yang mereka telah mengetahui bahwasanya pedomannya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mereka itu tidak mau mengembalikan perkara perselisihannya atau urusannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak sepantasnya seorang muslim seperti itu. Membanggakan apa yang ada pada kelompoknya tanpa melihat dalil, tanpa melihat timbangan syar'i, tanpa melihat Al-Quran dan As-Sunnah. maka itulah yang namanya azab. Bahkan dikatakan itulah sebesar-besar azab ketika seorang itu bercerai-berai. Karena wajib al-aks, maka seharusnya kita itu sebaliknya, tidak seperti mereka. Yaitu apa? Harus kita ini bersatu, mengembalikan segala perselisihan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan bimbingan para ulama, didudukkan permasalahan, didasarkan dengan dalil, berpedoman dengan dalil. Maka ini yang wajib bagi kita seluruhnya. Bukan membanggakan perorangan, bukan membanggakan kelompok, bukan membanggakan seorang yang ditokohkan dan seterusnya. Tetapi wajib bagi kita untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa anal insan yakhafu minal dalal. Maka seorang itu harus takut yang namanya kesesatan. Kita harus mewaspadai yang namanya kesesatan. Maka dalam menjalankan agama ini, seorang itu harus waspada. Mewaspadai yang namanya kemungkaran, yang namanya kesesatan ini. Kewaspadaannya ini lebih daripada kita mewaspadai yang namanya wabah penyakit dalam tubuh kita, yang namanya kanker, yang namanya penyakit-penyakit yang membahayakan. Maka kita harus waspada yang namanya kesesatan dalam agama ini, kita melebihi kewaspadaan kita terhadap seluruh penyakit yang membahayakan. Kalau penyakit yang membahayakan tersebut itu menyerang tubuh kita, akidah kita masih selamat, kita masih istiqomah, meninggal di atas kebaikan. Tapi kalau seorang itu badan sehat tetapi waliyadzubillah, ternyata akidahnya, akhlaknya, ibadahnya penuh kerusakan, kesengsaraan yang akan dia dapatkan. Nah, kita harus mewaspadai yang namanya kemungkaran, baik kesyirikan, yang namanya bid'ah, yang namanya kemaksiatan. Kita harus takut akan terjatuh dalam perkara tersebut. Maka kita harus menjauhi. Bagaimana kita bisa menjauhi? Kita harus menempuh jalan-jalan yang bisa menjauhi dalam perkara tersebut. Qala wa 'ala al-insan yakhafu min ad-dhalal wa yakhafu min al-inqirab. Maka seorang harus takut yang namanya kesesatan, harus takut yang namanya melenceng jalannya. Wa kana al-wajib qala wa yakhafu min al-halaq lakin ha'ula'i bil-aks. Maka kita harus takut juga yang namanya dari kebinasaan. Tetapi mereka keadaannya orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang menyerupai orang-orang jahiliyah, sebaliknya. Bagaimana mereka? Bangga. Waliyadzubillah. Bukan mereka malah takut akan melencengnya akidah, akan rusaknya pemikiran, akan rusaknya ibadah. Tetapi mereka apa? Membanggakan apa yang ada pada mereka. Bukankah ini yang dinamakan azab? Azab. Seorang yang beriman, seorang yang berilmu, mereka itu takut dengan yang namanya apa? Kesesatan, yang namanya kesyirikan, yang namanya bid'ah, yang namanya kemaksiatan. Tetapi waliyadzubillah, kalau orang sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah membanggakan sesuatu yang ada pada mereka berupa kesesatan, yang berupa bid'ah, bahkan kesyirikan, waliyadzubillah. Maka inilah termasuk besar-besar azab ketika seorang itu ditutupkan hatinya. Tidak melihat yang namanya mungkar kemungkaran, tidak melihat namanya yang hak itu adalah yang hak. Tidak bisa membedakan antara hak dengan yang batil. Tidak bisa membedakan antara asyirik dengan tauhid. Tidak bisa membedakan antara bid'ah dan sunnah, dan seterusnya. Maka ini adalah orang yang terkena sebesar-besar azab. Tertutup hatinya. Maka kita harus mewaspadai hal seperti ini. Seorang harus mengetahui yang namanya perkara agamanya, mengetahui yang namanya perkara-perkara jahiliyah, kemungkaran-kemungkaran, supaya bisa menjauhinya. Kita mengetahui yang baik kita amalkan, kita yang jelek kita jauhkan. Qala al-muhim annahum nahlah abaihim wa ajdadihim wa qawmi wa asiratihim wa la yahummuhum haqqun aw batilun. Yang jelas inilah agama-agama mereka. Dari mana mereka itu mendapatkan? Agama-agama dari nenek moyang mereka. Peninggalan tradisi-tradisi mereka. Agama kaum mereka, agama keluarga mereka yang sudah mereka wariskan. Ini keadaannya orang-orang musyrikun. Keadaan orang-orang yang di atas kebatilan, keadaan di atas kesyirikan, di atas bid'ah. Kalau kita lihat keadaannya seperti ini. Mereka itu tidak memperhatikan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya apa? Yang mengikuti agama-agama nenek moyang. Mengikuti tradisi-tradisi yang telah ada. Maka inilah keadaan orang-orang jahiliyah dan orang-orang yang menyerupai orang-orang jahiliyah. La yahumuhum haqqun aw batil. Mereka itu tidak memikirkan. Hampir-hampir tidak pernah terbetik di dalam jiwanya, di dalam hatinya, dalam pikirannya. Ini hak atau batil ya? Tidak terbetik seperti itu. Keadaan orang-orang yang di atas kebatilan, di atas bid'ah, di atas kesyirikan. Hampir mereka itu jarang memikirkan. Ini hak atau batil? Ini sesuai dengan sunnah atau tidak? Ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak? Mereka sangat sedikit sekali ataupun hampir tidak pernah menimbang keadaannya dengan seperti ini. Qal wa hadha min al-ibtila wal imtihan idza farra al-insanu bil batil fa hadhi uqubah. Maka ini termasuk dari ujian, termasuk dari musibah jika seorang itu berbangga-bangga dengan kebatilan. Dengan yang namanya kesesatan, dengan bid'ah, yang namanya kesyirikan, mereka membangga-banggakan. Maka ini adalah termasuk dari iqab. Li'annahu idza faraha bil batil fala yatahawwalu an. Karena apa? Kalau seorang itu sudah bahagia membangga-banggakan, senang dengan kebatilan, kemungkinan kecil dia itu mau meninggalkan. Kalau seseorang itu menyenangi, sudah membanggakan dengan sesuatu yang mereka tekuni, mereka pegang terus menerus, maka jarang keadaannya orang-orang yang pelaku bid'ah itu kembali kepada agama. Maka dikatakan sebagian ahlul ilm bahwasanya pelaku bid'ah itu lebih disenangi syaitan, iblis, daripada pelaku kemaksiatan. Artinya bagaimana? Ya seperti ini keadaannya. Mereka itu membanggakan kebatilan. Mereka itu sudah meyakini ini adalah kebenar padahal adalah kebatilan. Maka jarang sedikit orang-orang pelaku bid'ah itu kembali, taubat. Maka masalah seperti ini yang namanya tafarruq ini adalah termasuk masalah jahiliyah yang wajib bagi kita seluruhnya untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Jangan sampai kita mendekati. Apalagi kita melakukan. Mendekati jangan didekati. Karena yang namanya kemungkaran, yang namanya perkara kesyirikan maupun kemaksiatan, itu terlarang seorang itu mendekati. Belum melakukan, tapi mendekati saja sudah terlarang. Nah, karena dalam syariat, di dalam kaidah segala wasilah yang bisa menghantarkan kepada kemaksiatan, yang menghantarkan kepada kemungkaran, itu juga terlarang. Maka diambil pendalilan dari ayat wala taqrabu zina. Ayat ini menyebutkan bahwasanya janganlah kalian mendekati zina. Zina kemungkaran. Maka ini larangannya dengan apa? Mendekati saja. Maka dipahami dari sini, orang melakukannya jelas lebih terlarang. Mendekati saja sudah terlarang. Jadi segala kemungkaran itu adalah terlarang seorang itu mendekatinya. Jadi segala wasilah, segala jalan yang bisa menghantarkan kepada perpecahan, kepada perselisihan, itu adalah perkara yang terlarang. Maka ini harus kita pahami bersama bahwasanya ini adalah termasuk usuluddin, termasuk pokok dari pokok-pokok agama. Itu adalah al-ijtima' fid-din. Maka ini termasuk dari pokok yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Usul Sittah. Termasuk dari pokok-pokok dalam agama ini adalah persatuan di dalam agama. Tidak bercerai-berai di dalamnya. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui tentang kaidah-kaidah seperti ini, tentang al-ijtima', bahayanya perpecahan, bahayanya perselisihan. Wajib bagi kita untuk mengetahui, mempelajari, kemudian kita amalkan. Jangan cuma untuk apa? Dipengetahui saja, tetapi tidak ada pengamalan. Musibah lagi ini. Musibah di atas musibah. Sudah berpecah belah. Kemudian dia mengetahui, tetapi tidak mau mengamalkan. Waliyadzubillah. Maka wajib bagi kita. Tatkala seorang mengetahui tentang perkara seperti ini, kemudian dia berusaha semaksimal mungkin untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Nah, masih panjang pembahasan seperti ini, penjelasan dari Syarah Hafizullah Ta'ala. Nah, insyaAllah Ta'ala kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi anak pribadi dan kepada ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatukan hati-hati kita di atas siratal mustaqim, di atas dinul haq, hatta nalqallahu azza wa jalla, sampai kita menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyyu dzalik wal qadar 'alaihi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum.